terpendam romansa untuk kamu yang menggugah sadarku. Hasratku tiba, nurani ku cinta kamu. Akankah terjadi? Dapatkah ku lepas jiwa yang terlena? Oh. Semakin dalam menyiksa hasrat terpendam romansa untuk kamu yang menggugah sadarku tiba.